بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Setelah kita membaca dari abwab, bab-bab yang ada pada kitab sunnah, kita akan membaca asilah atau soal-soal yang akan dijawab oleh Asy-Syarih Al-Allamah Ahmad ibn Yahya, Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, di mana beliau mencantumkan dalam akhir dari kitab ini sebanyak 51 pertanyaan yang masuk. Namun sebelum masuk ke pembahasan, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada ikhwah, terkhusus yang memiliki anak-anak usia tanggung, ya, usia anak-anak MTQ, terkhusus banin, hendaklah ya bisa mengatur permainan mereka sehingga mereka diajari untuk mengenal waktu. Karena ternyata ya dari sebagian permainan mereka, terkhusus mungkin yang sedang marak akhir-akhir ini, permainan cetak-cetok itu, ya, hatta waktu-waktu mereka akan sholat berjamaah, ya, bahkan sudah datang keluhan dari putri-putri kita yang ada di PN karena mereka tidak bisa istirahat siang dengan hal yang semisal ini. Ya tentunya la dharar wa la dirar, ya, karena gangguan suara itu juga termasuk kezaliman. Maka tolong kepada ikhwanuna adanya ta'awun untuk menciptakan lingkungan kita, lingkungan yang betul-betul menunjukkan semangat thalabul ilm. Termasuk dalam hal ini, yakni semangat untuk hadir di majelis ilmu. Ya, jangan sampai istilahnya julukan PhD itu ya disemat oleh kita, ya, pakar halaqah dan daurah, ya, seperti itu. Hendaklah betul-betul berupaya untuk rajin mendatangi majelis ilmu, ya, karena kalau kita tidak berupaya untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sangat kita khawatirkan nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nikmat itu sudah dicabut, maka ya jangan disangka atau dipikirkan bahwa itu mungkin nanti kembali suatu saat. Coba kita ambil pelajaran, ya, sebuah markas yang besar yang berkumpul bukan hanya ratusan thullabul ilm, ribuan, ya, di Yaman sana, di masa Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, tersebar sunnah ya, sampai di puncak-puncak gunung di pedalaman Yaman mereka ya mengenal Syekh Muqbil. Namun ya, dalam perjalanannya ketika terjadi apa yang terjadi dari berbagai penyelisihan ya terhadap apa yang telah beliau ajarkan dari sunnah ya, termasuk ya bagaimana sikap wulu ekstrim ya betul-betul ditujukan kepada pengganti beliau ya, siapa namanya, masih ingat? Yahya bin Ali Al-Hajuri ya, sikap wulu yang tidak ada bandingannya ya, sampai-sampai syair-syair pujian terhadapnya ya, digambarkan bahasa andainya ya, tubuh dia dilelehkan maka akan menjadi ayat Quran ya, wihdatul wujud ya. Sampai akhirnya ya, kondisinya sangat mengenaskan. Markas tersebut menjadi bulan-bulanan orang-orang Rafidah ya, tidak terbayang bagaimana keadaannya. Padahal ya, sekali lagi di masa Al-Imam Muqbil Ibn Hadi betul-betul menjadi ya, tujuan dari para tulabul ilm dari berbagai negeri ya, hatta mereka muslimin yang ada di negeri kafir sekalipun. Ini semua sekali lagi pelajaran penting bagi kita ya, kita tinggal di lingkungan ma'had tentunya bukan hanya sekedar ya menitip keluarga untuk hidup di lingkungan yang bisa mendukung keistiqomahan, namun tentunya kita sendiri punya semangat untuk talabul ilm. Seandainya ikhwah yang terkumpul di mujtama' ini ya bisa ya, rutin untuk menghadiri majelis ilmu ya, masjid ini mungkin ya bisa dikatakan cukup sempit ya untuk bisa menampung mereka. Tayib. Jadi ya ini untuk pengingat bagi kita semua untuk kita kembali mengingat apa sungguhnya tujuan ya kita untuk hidup ya di tengah mujtama salafiyin. Dan ujian yang kita hadapi memang jauh lebih berat ya, kalau dahulu mungkin mencari pekerjaan cukup sulit sehingga bisa dikatakan ikhwah yang bisa bertahan ya, yang betul-betul punya kesungguhan ya untuk talabul ilm. Namun ketika ya, dunia diberikan kemudahan ya, bisa jadi, semoga tidak ya tentunya ya, tujuan-tujuan yang ada bisa beragam ya. Wallahu al-musta'an. Taib. As-su'alul awwal, soal yang pertama. Kata si penanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum bittaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyyan. Ya, hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud dari hadis Al-Irbad ibn Sariyah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian dengan wasiat takwa kepada Allah dan wasiat untuk mendengar dan taat, yakni kepada ulil amri. Ya, kepada pemimpin. Ya, pemimpin yang sah. Wa in 'abdan habasyyan, meskipun dia seorang hamba dari Habasyi. Ya, seorang budak dari Habasyi. Habasyi itu Ethiopia. Kata penanya, limadha khussa al-abdu duna ghairihi minan nas wa nussa ya, ala al-habashi. Kenapa di hadis itu dikhususkan ya dengan al-abd, ya hamba, ya statusnya sebagai hamba, budak belian, bukan yang lainnya dari golongan manusia. Dan kenapa nas hadis itu menyebutkan tentang Habasyi, ya yakni asal dari hamba tadi, nisbah kepada negeri Habasyah. Tayyib. Al-jawab, kata Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah beliau memuji Allah dan bersalawat ya, kepada Rasulullah, demikian juga kepada keluarga dan para sahabatnya, kata beliau, nussa alal Habasyi, dinaskan, nas ini arti pernyataan yang tegas, yang tidak ada makna yang lain, kemungkinan makna yang lain itu nas. Ditegaskan di sini dengan Habasyi. Li'annahu kana muta'arafun fi tilkal azminati wa ghairiha. Dikarenakan hal yang muta'arif, yakni sesuatu yang dikenal di zaman-zaman itu dan juga zaman yang lainnya, annal abida, bahasanya al-abid, yakni budak-budak belian, hamba-hamba sahaya, yakununa min haula'i, ya mereka itu ya dari golongan orang-orang Habasyah yang ada dikenal di masa itu. Ya, keumumannya demikian. Walihada warada fi ba'di riwayat, oleh karenanya datang pada sebagian riwayat dari hadis-hadis tersebut, ka'anna ra'sahu zabibah, seakan kepalanya seperti zabibah. Ya, zabib yakni anggur yang mengering, yang dikeringkan. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas ibn Malik, ya, dengan lafad isma'u wa ati'u, wa in istu'mila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah, mendengar dan taatlah kalian semua, meskipun ya, yang jadikan pemimpin atas kalian adalah seorang budak dari Habasyah yang keadaan kepalanya seakan seperti kismis, ya seperti itu. Kata asy-syarih di sini, wa haula'i, di mana mereka itu, hum mufalfalu asy'ar, ya di mana mereka keadaan rambutnya itu apa istilahnya, keriting, ya bukan ikal, jadi sangat keriting itu. Dan kalau dalam pembahasan fikih biasanya ya, budak yang ciri rambutnya keriting ini secara kekuatan fisik itu lebih, ya seperti itu. Ya. Falidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadzal qaul. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya menyampaikan ucapan tersebut, yakni ka'anna ra'sahu zabibah, karena keadaan rambut mereka keumuman keriting. Kemudian li'anna al-'araba kanu yastahinuna biha ula'i, dikarenakan bangsa Arab dahulu ya mereka menganggap hina ya golongan orang-orang ini, yakni budak dari Habasyah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan permisalan bahasa andainya pun yang menjadi pemimpin itu ya seorang budak ya yang berasal dari Habasyah, ya, dengan keadaan penampilan fisik yang demikian, maka tetap kita diperintahkan untuk mendengar dan taat. Kemudian wa yusammunahum abidan, dan mereka ya dengan keadaan yang seperti itu, ya penampilan fisik yang seperti itu, mereka ya disebut oleh orang-orang Arab meskipun statusnya merdeka, ya itu dijuluki dengan abid, ya. Baik, ini di masa dulu. Walakin fi syar'il Muhammadi, akan tapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni syariat yang dibawa oleh beliau, al-abdu, ya, seorang budak itu, man waqa alaihi ar-riqqu syar'iyyu, seseorang yang mengenainya ya ar-riqqu syar'i, ini perbudakan secara hukum syar'i, wa huwa an yuqatala ala dinillahi wa yu'sar, yakni ketika diperangi ya di atas agama Allah Subhanahu wa taala, wa yu'saru, dan kemudian menjadi tawanan, ya kan, itulah ya hadza huwa ar-riqqu syar'i, itulah yang statusnya sebagai budak secara syar'i. Jadi sekali lagi adapun mereka orang-orang Arab dahulu dengan keadaan penampilan ya orang-orang Habasyah yang seperti itu dianggap sebagai orang-orang yang rendah, bahkan disebut dijuluki sebagai budak meskipun statusnya bukan budak ya, statusnya orang merdeka. Fal hadithu huna kharaja ala ghalibin ya, ala ghalibi ma huwa mawjudun fi tilkal azminah. Baik ya, sehingga hadis ini ya di sini ya keluar ya, yakni secara keumuman dari yang ada ya di zaman itu, yakni dengan ungkapan ya, dengan apa yang dikenal di zaman itu. Ini seandainya di zaman itu ya ada golongan manusia yang dianggap lebih rendah daripada itu, bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan permisalan dengan itu. Meskipun kita mengetahui kata para ulama, permisalan ini ya permisalan yang kemungkinannya jauh, karena untuk menjadi pemimpin itu harus orang merdeka, karena budak bagaimanapun milik orang lain, dia bukan seorang yang memiliki yakni hak ya sendiri, tetapi bergantung kepada tuannya. Wallahu taala alam. Ini soal yang pertama. Jadi intinya di sini bahwa ketika seorang Allah takdirkan menjadi pemimpin ya dari kalangan kaum muslimin, tentunya kewajiban ya bagi rakyat untuk mendengar dan taat ya dalam perkara yang ma'ruf yang bukan maksiat. Ya. Ketaatan kepada mereka ini tidak ada kelaziman kecintaan kepada mereka. Ya. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa ya itu berkonsekuensi harus mencintai pemimpin tersebut, tidak. Ya, ketaatan itu harus selama itu pemimpin yang sah. Selama itu bukan maksiat. Tetapi tidak mengharuskan ya untuk mencintai pemimpin tersebut. Ya, beda halnya dengan mereka para politikus yang istilahnya membabi buta ya ketika menaati orang yang menjadi tokohnya, tidak peduli dengan aturan syariat ya, dan harus untuk mencintai, kalau tidak taat berarti tidak cinta begitu. Baik. As-su'al tsani, soal yang kedua. Mal farqu bainal ma'siyati wal hawa? Apa perbedaan antara maksiat dengan al-hawa? Yang dimaksud al-hawa di sini adalah al-bid'ah, ya, al-bid'ah. Ini berbagai kebid'ahan Karena pada hakikatnya setiap bid'ah itu mempertuhankan hawa nafsu. Ya. Dan mereka yang terjatuh ke dalam bid'ah tidak segan-segan ya untuk menyelisih agama, bahkan ya mengadakan kedustaan atas nama ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian di antara orang Khawarij ya yang rujuk dari bid'ah itu sesuatu yang jarang ya, sebagian nanti akan dijawab oleh beliau. Bercerita kunna ya, kata dia, dahulu kami, artinya ketika dia masih menjadi Khawarij ya, idza hawaina ya ila syai'in, kalau hawa nafsu kita cenderung kepada sesuatu ya, ja'alna lahu hadisan, maka kami akan membuatkan untuk sesuatu yang kami inginkan itu hadis. Artinya apa? Bikin hadis palsu. Nah ini keadaan orang Khawarij ya, demikian padahal ya, sebagian ulama menyebut mereka itu golongan ahlul bid'ah yang dikatakan paling ya, jujur dibandingkan yang lainnya, karena menganggap dusta itu dosa besar ya, bahkan kekafiran ya. Maka dari sini ternyata keadaan mereka pun tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, bahkan setiap kali menginginkan sesuatu mereka tidak segan-segan untuk mendatangkan hadis palsu, membuat hadis palsu. Al-jawab, kata Syekh, al-ma'siyatu ya, ma'siyatun. Adapun maksiat itu maksiat. Ini ya, ketidaktaatan, kedurhakaan ya kepada Allah dan Rasulnya. Marjuun lahu an ya'uda yawman ma ya mahman saqa ila al-ma'siyati bisyahwati fiha. Pelakunya ya masih diharapkan untuk kembali, yakni taubat di suatu hari yang akan ya datang, masih diharapkan ya, bagaimanapun ya tergiring ke dalam kemaksiatan dengan syahwat ya yang ada pada dirinya. Fa innahu yurjalahu an ya'uda yawman ma, sesungguhnya ya pelaku maksiat ini diharapkan untuk suatu hari dia kembali ke jalan yang benar. Kenapa demikian? Kenapa kok masih diharapkan? Li'annahu ya'rifu annahu 'ala batil. Ya, karena seorang pelaku maksiat dia mengakui bahwa dirinya di atas kebatilan. Di atas penyelisihan terhadap syariat. Ini keadaan orang yang terjerumus dalam maksiat. Bisa dikatakan tidak ada orang peminum khamr kemudian dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu ketaatan, mendatangkan pahala. Ya, dia sebagai wali Allah. Dia merasa dirinya sebagai orang yang hina. Oleh karena itu sangat tampak hal yang demikian ketika dia ya berkumpul dengan orang-orang yang dipandang orang solih. Nampak ya perasaan minder pada dirinya. Kata beliau, lakinal bid'ata wal hawa, akan tapi ya kebid'ahan dan hawa nafsu. Sahibuha yadhunnu, ya pelakunya mengira bahwa annahu ala haqqin, bahasanya dia di atas kebenaran. Ini keadaan orang yang terjerumus di dalam kebid'ahan. Ya, merasa apa yang dilakukan itu sebagai sesuatu yang benar, merasa apa yang dijalani ini sebagai sesuatu yang datangkan pahala. Falidzalika yastamirru wa la yataraja'u. Oleh karena itu dia akan terus-menerus ya di atas ya kebid'ahan dan hawa nafsunya, wa la yataraja'u. Ya, dan tidak akan rujuk Kenapa? Li'annahu yara anna hadha dinun. Karena dia memandang apa yang dia jalani itu agama. Ini keadaan orang yang terjerumus dalam kebidahan. Sehingga ketika seseorang merasa apa yang dia jalani itu sebagai ketaatan, sesuatu yang mendatangkan pahala, kira-kira mungkin akan terbetik dalam pikirannya, saya mau tobat dari ini. Tidak mungkin, ya, karena dia merasa itu sebagai suatu ibadah yang akan datangkan kedekatan insyaallah. Oleh karena itu, tidak diharapkan, artinya sulit untuk bisa diharapkan orang yang terjerumus ke dalam kebidahan akan kembali ke jalan sunnah. Ya, bahkan bisa jadi, ya, sebagaimana yang akan dilewati pada pelajaran Fadlul Islam, asar dari Ibnu Sirin ketika beliau diceritakan tentang ada seorang khawarij yang berubah pemikirannya. Kemudian dikabarkan kabar gembira ini kepada beliau Muhammad Ibn Sirin. Namun tanggapan beliau seakan dingin. Ya, bahkan beliau mengomentari, kita lihat saja. Ya, kemana dia akan berubah? Karena hadis tentang khawarij, ya, kata beliau akhirnya itu lebih keras ya dibandingkan awalnya. Apa itu? Yakhrujuna minad-din kama yakhruju sahmu minar-ramiyah. Mereka lepas dari agama ini sebagaimana lepasnya anak panah ya dari sasarannya. Wa rubbama uqiba bi istimrarihi fiha wa adami taraji'ihi anha hatta yamuta 'ala tilkal bidah. Akan bisa jadi dia diberi uqubah, hukuman ya, dengan terus-menerus ya dia di atas kebidahan tersebut dan tidak adanya rujuk dari kebidahan tadi sampai akhirnya dia mati di atas kebidahan. Ya, wa yakunu minal mu'adzabin. Sehingga jadilah ya dia termasuk dari orang-orang yang diazab. Ini menunjukkan bahayanya bidah. Oleh karena itu dalam hadis yang disahihkan, hadis Anas disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahihah juga dalam Sahih Al-Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha ihtajaza an kulli sahibi bidah. Innallaha ihtajaza at-taubata an kulli sahibi bidah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghajiz, yani menghalangi taubat ya dari setiap sahibu bidah, yani setiap pelaku kebidahan. Ya, dijelaskan maknanya oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ay lam yuwaffaq litaubah. Jadi tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Dan dari sinilah ya sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Sufyan Ibn Said Al-Sawri ya rahimahullah, ya al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai, lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Ya, artinya dua-duanya disenangi oleh iblis untuk manusia terjerumus ya ke dalam bid'ah ataupun maksiat. Namun terjerumusnya ya seseorang ke dalam bid'ah itu lebih disukai. Kata beliau rahimahullah ya li'annal ma'siyata ya yutabu 'alaihi. Ya yutabu 'alaihi. Karena maksiat itu pelakunya diharapkan taubatnya. Ya, wal bid'ata la yutabu 'alaihi. Adapun ya kebidahan pelakunya tidak diharapkan untuk taubatnya. Ya. Coba kita lihat misalnya orang-orang yang munculkan ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misal ketika ada sebagian saudara muslimin yang meninggal. Nah, dianggap kalau tidak diselenggarakan ritual kirim doa, ya, kirim bacaan Quran, ya, itu kata mereka ya seperti mendem kucing. Ya, seperti itu. Bahkan keluarganya dianggap ya menelantarkan orang yang meninggal. Ya. Kalau kita tanya apakah hal yang demikian sesuatu yang dilakukan oleh as-salafus salih, para sahabat tentunya di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini diyakini sebagai suatu ibadah yang akan datangkan pahala. Tentunya kan mereka mengumpulkan orang itu bukan untuk main-main. Ya, tetapi untuk melakukan ritual ibadah tertentu. Terkadang muncul dari mereka tuduhan bahwa ya, ada di sana orang-orang yang melarang baca Quran. Ya, seperti itu. Melarang mengucapkan zikir ya la ilaha illallah, anti la ilaha illallah. Mungkin mereka tidak tahu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun pernah kan melarang dari Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an ketika ruku atau sujud. Ya. Apakah kemudian mau dikatakan Rasulullah anti Al-Qur'an? Ya. Padahal Al-Qur'an di antara seutama-utama zikr. Ya. Ini. Nah, keadaan mereka yang seperti itu ya, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu amalan salih yang akan datangkan pahala. Ya. Sehingga untuk bisa sadar bahwa itu sesuatu yang merupakan tambahan dalam agama yang tidak diizinkan ya oleh penetap syariat, ya, harapan kesadaran ini sesuatu yang sangat sulit. Karena sekali lagi, apa yang mereka lakukan dianggap sesuatu yang akan datangkan pahala. Bagaimana mungkin untuk kemudian mereka bertaubat dari sesuatu yang dianggap sebagai kebaikan. As-su'alu tsalits, soal yang ketiga. Hadza su'alun min daulatil Kuwait. Abru syabakatil internet. Ini adalah soal dari negeri Kuwait melalui jaringan internet. Yaqulu, kata penanya, kaifa ta'amalu ma syaqiqi in kana mundamman ila takfiriyin wa huwa yajhalu ma hum alayhi min mukhalafatin kama annahum la yusarrihuna bi syai'in amamahu wa hum yastaghillunahu fi umuri ad-da'wah ma'a bayani tariqati al-musla linushihi. Kata penanya, bagaimana cara saya berhubungan, berinteraksi ya dengan saudara laki-laki sekandung saya di mana dia bergabung dengan kelompok takfiriyin ya, kelompok teroris ya. Dalam keadaan ya, dia tidak mengetahui ya, keadaan dari kelompok yang dia bergabung tersebut dari berbagai penyelisihan terhadap syariat ini. Sebagaimana mereka la yusarrihuna bi syai'in amamah, tidak pernah secara terang-terangan ya, di hadapan saudaraku tersebut menunjukkan apa yang menjadi keadaan atau gerakan mereka itu. Ya, di mana mereka ya, memanfaatkan perkara-perkara dakwah ya untuk menjaring anggotanya tersebut. Ma'abayani tariqatil musla linusihi, dan bagaimana penjelasan tentang jalan yang terbaik untuk memberikan nasihat kepada saudaraku tersebut. Al-jawab Jawabannya, yajibu alaika an tansaha syaqiqaka. Wajib bagimu untuk memberikan nasihat kepada saudara kandungmu tersebut. Wa tubayyin lahu al-adillah, dan untuk engkau jelaskan kepadanya dalil-dalilnya, ya, yang menunjukkan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kelompok takfiri tersebut. Wa tatluba man yang sahahu, dan engkau berupaya juga untuk mencari orang yang bisa menasihatinya. Wa in kana al-ghalibu ala haula'i annahum la yantasihuna, meskipun keumumannya, ghalibnya yang ada pada mereka, kelompok takfiri, ya, keumumannya la yastansihun, la yantasihun, alafu, mereka tidak mau menerima nasihat, ya, la yantasihun. Fanas'alullaha al-afwa wal-afiyah, kita mohon kepada Allah, ya, pemaafan dan penjagaan. Kenapa kebanyakan mereka tidak mau menerima nasihat? Ka'anna Allah yu'aqibuhum bisababi zaygihim ayyabqu 'ala ma hum 'alayhi. Seakan Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan sebab zayg, yakni penyimpangan yang ada pada mereka, sehingga menjadikan mereka terus-menerus di atas apa yang mereka berada pada pemahamannya tersebut, ya, kebid'ahannya tersebut, hatta yalqau rabbahum, ya, sampai-sampai, ya, yakni mereka mati dalam keadaan demikian, waliyadzu billah. Walakin, akan tapi i'dzaran ila Allah, dalam rangka untuk, ya, mencari uzur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk juga menutup alasan dia di hadapan Allah. Antubayyin lahu bil adillati in kunta qadiran ala dzalik. Hendaklah engkau menjelaskan kepadanya dengan dalil-dalilnya kalau engkau mampu untuk melakukan hal itu. Au, ya, tursila ilaihi, atau engkau mengutus kepadanya man yang sahuh, ya, orang yang bisa menasihati dia. Au tu'tiyahu al-ashritata allati yakunu fiha nasihatun lit-takfiriyyin, atau engkau berikan kepadanya kaset-kaset. Kalau mungkin di zaman kita kaset sudah lewat zamannya, ya. Intinya audio, audio yang padanya ada nasihat untuk mereka, kelompok takfiriyyin. Fa in asarra wa aba fajtanibhu, kalau dia musir, ya, terus menerus dan enggan untuk menerima nasihat, maka jauhilah, ya, wabta'id anhu kullal ibti'ad, dan jauhi dia, ya, sejauh-jauhnya. Ini kalau sudah diupayakan untuk diberi nasihat namun keadaannya musir, ya, terus di dalam kesesatannya. Jadi ini arahan atau bimbingan beliau. Jadi kalau seorang kira-kiranya dia tidak mampu untuk menasihati sendiri, maka hendaklah, ya, mengupayakan hal yang lain, termasuk meminta bantuan kepada orang yang diperkirakan bisa memberikan nasihat untuk menasihatinya, atau mengirimkan kepadanya kaset-kaset yang memberikan penjelasan tentang penyimpangan, ya, kaum takfiri, atau mungkin juga buku-buku yang berisi penjelasan tentang itu. Ini soal yang ketiga. Kemudian soal rabi, soal yang keempat. Yaqulu sa'il, penanya berkata, ma hiya wasiyyatukum ya syaikhana lis-salafiyyin fi Oman alladhina ya'ishuna fi wasatil khawarij wa tilkal jama'at, wa kaifa yakunu at-ta'amulu ma tilkal firaq wal jama'at. Apa wasiat engkau, wahai guru kami, untuk salafiyin yang berada di Oman? Oman itu negeri yang dekat Yaman di sana itu. Tapi di mana mayoritas dari penduduknya itu berpemahaman ibadiyah. Ini salah satu di antara kelompok pecahan Khawarij. Ya. Makanya digambarkan di sini alladzina ya'isuna fi wasatil Khawarij wa tilkal jama'at, yang mana mereka ya para salafiyin ini hidup di tengah lingkungan orang-orang Khawarij dan berbagai jamaah-jamaah mereka. Wa kaifa yakunu at-ta'amulu ma'a tilkal firaq wal jama'at, dan bagaimana cara ta'amul, yakni interaksi atau muamalah ya, bersama dengan kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang ada tersebut. Al-jawab al-wajibu 'ala al-'abdi an yattaqiyallaha mastata'a, yang menjadi kewajiban bagi setiap hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan. Wa an ya'mala bima amara Allah bihi fi hudud istita'atihi, dan untuk dia berbuat, beramal ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada batas kemampuan yang bisa dia lakukan. Lianna Allah Subhanahu wa taala yaqul, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Dalam surat At-Taghabun ayat 16. Kata beliau, wa an yakuna ma tilkal firaqi in itturra ila muamalatihim, dan hendaklah dalam muamalah dengan kelompok-kelompok tersebut jika terpaksa tertuntut untuk bermuamalah dengan mereka, fa innahu, maka sungguhnya dia seorang salafi ini, yu'amiluhum bil bai'i wasyira, bermuamalah dengan mereka dalam hal jual beli. Jadi sekali lagi, ini jika pada kondisi tertuntut untuk bermuamalah dengan mereka, maka bermuamalah dengan mereka dalam hal jual beli ala bu'din, ya, dari jauh, ya, biduni imbisatin ilaihim, ya, tanpa, ya, tentunya beramah-ramah, ya, dengan mereka, ya, menundukkan wajah cerah terhadap mereka, wala kalamin ma'ahum, ya, tidak pula ngobrol dengan mereka, wala mazhin, apalagi bercanda guyonan dengan mereka, wala syai'in min dalik, tidak pula ya sesuatu pun dari hal-hal yang menundukkan keakraban ya dengan mereka, orang-orang yang menyimpang tersebut. Tayyib. Hadza alladhi yajibu fima ara. Ini yang wajib baginya dalam pandanganku. Jadi ini sekali lagi, manakala seorang tertuntut untuk muamalah, maka hendaklah sikap dia dalam muamalah dengan orang-orang yang menyimpang itu demikian. Ya, jangan menunjukkan keakraban, apalagi bermajelis bersama, ya, bercanda, tertawa, ya. Maka yang demikian ya harus dijauhi. Kemudian berikutnya soalul khamis, soal yang kelima. Yaqul fadilatul syaih fi babi mujanabati ahli al-akhwa'i wa tarki salami alaihim ja'at al-ahadithu fil ma'siyah fa kaifa istanbata al-musannifu min al-ahadithi li hukmi alladhi dhakarahu fi tabwibihi. Wahai syekh yang mulia, pada bab ya, mujanabatu ahli al-ahwa, menjauhi ahlul ahwa wa tarkis salami alaihim, dan meninggalkan mengucapkan salam kepada mereka. Ja'atil ahadits fil ma'siyah, telah datang hadis-hadis yang membahas tentang perbuatan maksiat. Maka dalam ini bagaimana ini al-musannif, ya al-imam Abu Dawud pada pembahasan kita ini, ya, mengambil istimbat hukum dari hadis-hadis tersebut, ya, dalam tabwib, yakni bab yang beliau sebutkan. Sementara itu, ya, berbicara tentang maksiat, bukan tentang bid'ah. Sementara bab yang beliau sebutkan, bab mujanabati ahlil ahwa. Al-jawab, al-hakikatu hada su'alun hamun. Pada hakikatnya ini soal yang penting. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yarud as-salama ala Ammar ibn Yasir. Ya, likaunihi kana mukhliqan. Ya, beliau memakai khaluq. Khaluq itu semisal apa? Yang pewarna kulit itu. Ya. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yarud as-salam ala dhalika ar-rajul alladhi ata وقد لبس حلقة الذهب. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menjawab salam terhadap seorang laki-laki yang dia datang dalam keadaan memakai halqah az-zahab. Ini halqah, ya, gelang dari emas. Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yarud as-salam ala al-wafdilladzina labisul harira wa takhattamu bidzahab. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam, ya, terhadap rombongan utusan yang mereka, ya, datang dalam keadaan memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan mereka memakai cincin dari emas. Wa tilka ma'asi, di mana itu adalah perbuatan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam mereka. Wa kadzalika hajrun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zainab binti Jahsh. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghajar istri beliau Zainab binti Jahsh. Wa tilka ma'asi, dan itu karena sesuatu yang maksiat yang terjadi. Idzan fa kaifa yustadallu bi hadhihi ala hajril mubtadi'in. Bahkan kisah yang masyhur terkait dengan sahabat Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain yang mereka tidak ikut dalam perang Tabuk, bahkan dihajar, ya, sampai puluhan hari, ya, seperti itu. Padahal mereka adalah sahabat. Lantas bagaimana hadis-hadis yang semisal itu dijadikan dalil, ya, sebagai dasar dalam menghajar, yakni memboikot al-mubtadi'in, ya, ahlul bid'ah. Wa akul, ya, dan aku katakan di sini, innahu idza wajaba hajrul 'asi ma anna ma'siyatahu aqallu minal bid'ah. Sesungguhnya, ya, jika wajib untuk menghajar, memboikot seorang pelaku maksiat, persamaan maksiatnya itu lebih ringan dibandingkan bid'ah. Fahajrul mubtadi aula wa a'zam, maka menghajar, memboikot, ya, seorang mubtadi yang demikian itu lebih pantas dan lebih agung lagi, ya, amalan ini. Dan hajar ini termasuk di antara obat, ya, untuk diharapkan, ya, dengannya mereka yang dihajar itu rujuk kepada kebenaran. Li'anna al-mubtadi'a ashaddu minal ma'asi. Kenapa kok menghajar ahlul bid'ah itu lebih pantas dilakukan? Karena kebid'ahan ataupun mubtadi di sini ahlul bid'ah itu lebih parah, ya, penyimpangannya dibandingkan pelaku maksiat. Al-'asi tajiduhu yakhsha min ma'siyatihi. Seorang pelaku maksiat engkau akan dapati dia takut akan efek dari maksiatnya. Wa yastahi min dzikriha, ya, dan dia pun malu untuk menyebutkannya. Ya, beda dengan orang yang berbuat bid'ah. Dia bangga menyebutkan amalan-amalan bid'ahnya. Pelaku maksiat, ya, kemudian mereka malu dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh mereka. Wa huwa yahim daiman annahu yatubu wa yarji'u anha. Dan seorang yang berbuat maksiat, ya, punya himmah, ya, semangat, ya, untuk ingin bertaubat dan kembali, ya, dari maksiat. Ya, sadar bahwa apa yang dilakukannya itu jelek, sehingga tetap punya keinginan, ya, untuk, ya, bertaubat. Ya. Lakinal mubtadi'a, akan tapi seorang mubtadi la yumkinu an yataraja au yastahi min bid'atihi ay au yastahi min bid'atihi, akan tapi seorang mubtadi, ya, tidak mungkin, artinya terlalu sulit, ya, untuk dia kembali ataupun dia merasa malu dengan kebid'ahannya. Hadza huwal ma'ruf, dan ini yang ma'ruf, yang dikenal dari kenyataan yang ada pada ahlul ahwa wal bidah. Wa idza kana al hajru hasala ala haula fa innahu min babi aula an yakuna fil mubtadi'in. Apabila hajr ini terjadi pada mereka, orang-orang yang berbuat maksiat, maka hal ini untuk dilakukan pada mubtadi' lebih pantas lagi. Tayib. Jadi ini sisi istimbat, ya, kenapa kok dalil tentang menghajar pelaku maksiat dijadikan, ya, dalil menghajar ahlul bidah. Dan untuk kita ketahui bahwa memang, ya, jarang orang-orang yang terjatuh dalam kebidahan yang kemudian rujuk kepada jalan kebenaran, ya. Mungkin sebagai contoh kita mengetahui mereka, orang-orang yang terjatuh ke dalam pemahaman Qullabiyah atau Asy'ariyah, ya, sebagai contoh imam mereka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Demikian juga tokoh-tokoh yang lainnya, ya, termasuk yang dikenal dengan Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Uyain Al-Syahrastani, ya, demikian juga Ar-Razi, ya. Mereka, ya, tokoh-tokoh dari kalangan Asy'ariyah yang di akhir hidupnya mereka menyesali perjalanan panjang yang telah mereka tempuh sampai mereka mengangankan, duhai seandainya kami mati di atas akidah al-ajaiz, yakni akidah nenek-nenek kita. Ya. Artinya apa? Bahwa ajaran yang digeluti oleh mereka, yaitu dikenal dengan ilmu kalam, itu ajaran yang menyimpang, ya, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini, ya, cukup sebagai bukti menunjukkan bahwa ajaran Asy'ariyah yang hakikatnya itu ajaran Qullabiyah tidak di atas ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya para tokohnya banyak yang rujuk menyesal dari apa yang telah mereka jalani tersebut. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.